ini kisah sedihku. Ku meninggalkan dia. Betapa bodohnya aku. Dan kini aku menyesal melepas keindahan itu kamu. Tuhan tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku, karena ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Dan telah ku jalani semua cinta selain kamu, tapi tak ada yang sama. Beribu cara ku tempuh untuk melupakan kamu, tapi tak mampu. Tuhan tolonglah aku kembalikan dia ke dalam pelukku, karena ku tak bisa mengganti dirinya. Ku akui jujur aku tak sanggup, sungguh aku tak bisa. Bisa.